Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-14, berlebihan terhadap orang yang saleh adalah pintu kesyirikan. Orang yang saleh adalah orang yang baik karena mengikuti syariat Allah, baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah. Mereka memiliki derajat yang berbeda-beda di sisi Allah SWT. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mencintai mereka. Kita juga diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka dalam kebaikan. Berteman dan bermajelis dengan mereka adalah sebuah keberuntungan. Membaca perjalanan hidup mereka bisa menambah keimanan dan meneguhkan hati kita. Menghormati mereka adalah diperintahkan selama masih dalam batas-batas yang diizinkan agama. Namun, berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh, seperti mendudukkan mereka di atas kedudukannya sebagai manusia, atau menyifati mereka dengan sifat-sifat yang tidak pantas kecuali untuk Allah, maka ini hukumnya haram. Tidak diperbolehkan menurut agama, karena menjadi pintu terjadinya kesyirikan dan penyerahan sebagian ibadah kepada selain Allah. Mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada orang tua, anak dan semua manusia adalah sebuah kewajiban agama, sebagaimana dalam hadis. Namun beliau melarang kita berlebih-lebihan terhadap beliau dengan mendudukkan beliau di atas kedudukan beliau yang sebenarnya, yaitu sebagai seorang hamba Allah dan seorang Rasul. Beliau SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Beliau adalah seorang hamba, maka tidak boleh disembah, dan beliau adalah seorang Rasul, maka tidak boleh dicela dan diselisih. Apabila berlebih-lebihan terhadap sebaik-baik manusia yaitu Rasulullah SAW tidak diperbolehkan, maka bagaimana dengan yang lain? Dan di antara bentuk ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh adalah meyakini bahwasanya mereka mengetahui ilmu gaib, atau membangun di atas kuburan mereka, atau beribadah kepada Allah SWT di samping kuburan mereka dan lain-lain. Dan yang paling parah adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka. Semoga Allah SWT melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran. Itulah halaqah yang ke-14, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Al